رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 26 Februari 2024, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Kompleks Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedungwuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mulia ini adalah semakin cinta kepada Allah. Apa yang pertama? Semakin cinta kepada Allah. Mengimani nama Allah Al-Qabid dan Al-Basir akan menumbuhkan perasaan cinta kita kepada Allah. Kalau Al-Basir yang maha apa? Meluaskan, mungkin kita bisa langsung iya. Ketika rizki kita diluaskan sama Allah, ya wajar kita tambah nopo cinta. Tapi kalau Al-Qabid, nopo Al-Qabid yang maha menyempitkan, rizki kita disempitkan sama Allah, bisa tambah cinta? Hah? Temenan. Jenengan itu cintanya sama Allah kalau rizkinya lagi luas apa kalau lagi sempit? Lagi luas, lagi sempit enggak cinta berarti. Jadi mengimani dua nama ini, yang maha meluaskan dan maha menyempitkan, ini sama-sama menumbuhkan perasaan cinta. Kok bisa? Kalau kebanyakan orang itu semakin cinta ketika rizkinya diluaskan. Kok rizkinya disempitkan juga menumbuhkan perasaan cinta? Mari kita lihat apa yang disebutkan penulis. Awalan, buah yang pertama. Mahabbatullah azza wa jalla alladhi biyadihi al-basthu was-sa'ah wa biyadihi al-qabdhu wat-tadhyiq wa huwa al-'alimul hakim. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meluaskan dan menyempitkan, Allah itu Maha tahu dan Maha bijaksana. Allah Maha tahu apa yang terbaik buat kita. Apakah yang terbaik buat kita adalah keluasan atau kesempitan? Ketika Allah meluaskan dan menyempitkan, Allah itu Maha bijaksana. Menyempitkan rizki sebagian orang, meluaskan rizki sebagian orang. Keyakinan kita dengan kemaha bijaksanaan Allah dalam meluaskan dan menyempitkan inilah yang membuat kita semakin cinta kepada Allah. Jadi kecintaan Allah itu tidak melulu diwujudkan dalam bentuk keluasan rizki. Bahkan kadang-kadang sempitnya rizki itu juga bisa jadi pertanda apa? Cintanya Allah kepada kita. Mungkin. Mungkin enggak Allah cinta sama kita terus rizkinya disempitkan? Mungkin. Kok bisa? Karena Allah tahu apabila rizki kita diluaskan, kita akan menjauh dari Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang dulunya ketika miskin, rajin ke masjid, begitu kaya, jadi jarang ke masjid. Ada. Tidak sedikit orang sedikit. Ada enggak orang yang ketika miskin, setia sekali sama pasangannya? Begitu kaya? Plirak-plirik. Ada? Ada. Ketika dia miskin, enggak pernah tertarik beli nomor. Kenapa? Orang ada duit. Begitu dikasih kekayaan, tertarik beli nomor, bahkan menjadi kecanduan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, entah itu keluasan rezeki, entah itu kesempitan rezeki, maka itu akan menimbulkan perasaan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Al-Alim yang Maha mengetahui apa yang terbaik buat kita. Dan Allah itu Al-Hakim yang Maha bijaksana. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah, pasti itu yang sesuai dengan kebijaksanaannya. Ini buah yang pertama. Apa? Semakin cinta kepada Allah. Lanjut. Tsanian, تجريد التوكل عليه وحده وتفويض الأمور إليه سبحانه، ذلك أنه القابض الباسط وحده، إذ لا باسط لما قبض ولا قابض لما بسط، فمن هذه صفاته فهو المستحق أن يتوكل عليه وحده ويستعان ويستغاث به. Yang kedua, buah dari mengimani nama Allah Al-Qabid dan Al-Basit adalah bertawakal hanya kepada Allah. Kenapa? Bertawakal hanya kepada Allah. Minta tolong hanya kepada Allah. Minta keluasan rezeki hanya kepada Allah. Kenapa demikian? Karena yang punya kendali atas alam semesta ini, yang bisa menurunkan rizki dan menahan rizki, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah SAW, di antara doa yang biasa beliau ucapkan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, Allahumma lakal hamdu kullu. Ya Allah, sesungguhnya pujian semuanya milikmu, ya Allah. Apa? Pujian semua milikmu. Jadi ketika kita senang, kita memuji Allah. Ketika kita senang, ketika kita susah juga, memuji Allah. Ketika kita lagi sakit, kita memuji Allah. Ketika kita lagi sehat, kita memuji Allah. Dalam kondisi apapun, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma lakal hamdu kullu. Ya Allah, pujian itu hanya milikmu semuanya. Allahumma la qabida lima basatta wa la basita lima qabadta. Ya Allah, kalau engkau sudah meluaskan, tidak ada yang bisa menyempitkan. Dan kalau engkau sudah menyempitkan, tidak ada yang bisa meluaskan. Jadi kalau Allah Azza wa Jalla sudah menakdirkan akan meluaskan rizki sebagian hambanya, sekuat apapun upaya manusia, orang lain untuk menghalangi, maka tidak bisa. Sebaliknya, kalau Allah sudah menginginkan ada sebagian orang disempitkan rizkinya oleh Allah, mbok dia berusaha semaksimal apapun yang gak akan luas. Mbok kerjanya Arab 24 jam. Sirah jadi sikil-sikil jadi sirah. Kalau memang ditakdirkan oleh Allah dapatnya sedikit, ya tetap sedikit. Yang menguasai alam semesta ini cuma Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bisa melimpahkan rizki cuma Allah. Yang bisa menyempitkan rizki cuma Allah. Yang bisa membuat panenan kita berhasil cuma Allah. Petani itu cuma nandur. Petani itu cuma menanam. Adapun yang menumbuhkan itu cuma Allah. Tidak ada ceritanya petani bisa menumbuhkan. Petani itu cuma memasukkan benih ke dalam tanah. Setelah itu yang akan menumbuhkan itu Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengairi, menurunkan air dari langit sinten? Allah. Yang membuat tanaman ini besar sampai berbuah? Allah. Mungkin enggak baru ditanam, kemudian setelah itu enggak tumbuh. Sangat. Atau sudah tumbuh, ternyata kosong. Mungkin. Atau ternyata sudah ada isinya. Allah takdirkan turun hujan makbruk. Apa? Ambruk. Dengan dikirimkannya oleh Allah Azza wa Jalla hujan berikut angin. Atau sudah kuning-kuning besok di panen. Malamnya rombongan. Rombongan apa? Rombongan tikus menghabisi sawah itu. Mungkin. Sangat mungkin. Maka jangan bertawakal kepada pupuk. Jangan bertawakal kepada benih. Jangan bertawakal kepada pestisida. Bertawakallah hanya kepada Allah. Bukan berarti enggak perlu dipupuk. Bukan berarti enggak perlu dirawat. Ya tetap dirawat. Ada rumput ya dicabuti, ada hama ya disemprot. Sebelum nanam ya dipupuk. Iya, itu semuanya adalah usaha. Tapi jangan tawakal kepada usaha. Tawakallah kepada yang menguasai segala isi langit dan bumi, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka buah yang ke berapa ini? Yang kedua. Setelah kita mengimani dua nama Allah yang mulia ini, kita hanya akan bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya terkait dengan rezeki, terkait juga dengan kedudukan. Kalau Al-Qabid dan Al-Basid terkait dengan rezeki, maka artinya Allah meluaskan rezeki sebagian hambanya, menyempitkan rezeki sebagian hambanya. Kalau Al-Qabid dan Al-Basid terkait dengan jabatan, maka Allah akan memberikan jabatan kepada orang yang dikehendakinya dan menghalangi atau mencabut jabatan dari orang yang dikehendaki. Kita punya keinginan. Allah Azza wa Jalla yang menentukan apa keinginan kita tercapai atau tidak. Maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma walli alaina khiyaran wa qina syiraran. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang baik sebagai pemimpin kami. Dan jauhkan kami dari orang-orang yang jahat. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang bisa melawan ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Kalau Allah sudah menakdirkan bok manusia sedunia bersatu padu untuk menghalangi, tidak bisa. Maka jangan tawakalnya kepada manusia. Tawakalnya kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang keberapa? Yang kedua. Lanjut. Salisan الرضا بما يقسم الله عز وجل من رزق وغيره سواء كان بسطا أو قبضا لأنه سبحانه الحكيم العليم بخلقه وما يصلح لهم. نعم. Yang ketiga, ridha dengan takdir Allah. Apa yang ketiga? Ridha dengan takdir Allah. Kenapa kita harus ridha dengan takdir Allah saat rezeki kita diluaskan maupun rezeki kita disempitkan? Kembali kepada tadi yang kita sampaikan. Karena Allah Maha Tahu dan Maha Bijaksana. Allah paling ngerti apa yang terbaik buat kita. Apakah itu keluasan rezeki atau kesempitan rezeki? Allah yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Apakah kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan atau tidak mendapatkannya? Allah yang paling tahu saat kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apakah yang terbaik doa itu? Doa itu dikabulkan atau tidak dikabulkan. Allah paling tahu apa yang terbaik buat kita, apakah doa itu baiknya dikabulkan segera atau dikabulkannya lama. Allah yang terbaik, Allah yang paling tahu apa yang terbaik buat kita. Apakah akan dikabulkan di dunia atau diganti di akhirat? Allah paling tahu apa itu. Yang penting buat kita itu berdoa. Karena berdoa itu sudah dapat pahala. Walaupun belum atau tidak dikabulkan sama Allah. Jadi ketika jenengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi habli minas salih. Ketika kita ikhlas membaca doa tersebut sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya s.a.w. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah keturunan yang salih, yang salihah. Kok kemudian Allah belum kabulkan? Maksudnya gimana? Anaknya tetap bejut, dapat pahala. Kalau jenengan berdoa terus menerus tetap dapat pahala. Makanya apa kata sehingga saya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, buat saya itu dikabulkan atau tidak dikabulkan itu enggak penting. Yang penting adalah saya sudah berdoa. Hammu ad-du'a, bukan hammu al-ijabah. Jadi yang jadi beban buat saya itu, yang jadi pikiran buat saya itu, bukan apakah doa saya dikabulkan sama Allah, tapi apakah saya sudah berdoa atau tidak kepada Allah. Itu yang lebih penting untuk dipikir. Karena ketika kita berdoa, insya Allah kita dapat pahala. Kenapa? Ad-du'a huwal ibadah. Karena doa adalah ibadah. Buat mau dikabulkan atau tidak kabulkan terserah Allah. Ya pengennya dikabulkan. Pengennya ya dapat pahala, ya dapat apa yang kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau misalnya sama Allah enggak dikabulkan, ketahuilah bahwa itu yang terbaik buat kita. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran? Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard walakin yunazzilu biqadarin ma yasha' innahu bi'ibadihi khabirun basir. Dalam Al-Quran surat Ash-Shura ayat 27 kata Allah subhanahu wa ta'ala, walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ard. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala meluaskan tanpa batas rizki kepada para hamba-hambanya, niscaya mereka akan membuat kerusakan di muka bumi. Contohnya sama. Contohnya, diberi sama Allah rizki yang luar biasa banyak. Miliarder hari ini atau milioner hari ini itu masih kalah sama apa? Korup. Nah, kuncinya aja itu bisa digotong berapa orang? 10 orang. Kunci apa? Kunci gudang. Gudang apa? Gudang perkakas. Gudang harta. Jenengan bisa bayangkan. Bukan brankas ya. Brankas kan paling ukurannya seberapa? Ya paling seperempatnya meja ini. Brankas. Enggak. Gudang. Gudang isinya ada emas, ada perak, ada duit, ada macam-macam. Dikunci glek, kunci glek, kunci glek, kunci glek. Kuncinya tok di bawah 10 orang baru bisa terbawa. Makanya sampai sekarang duitnya Korun masih dicari. Gua nang Indonesia ya jenengane harta karun. Buat di Cina, buat di Amerika tetap harta karun. Sampai sekarang masih dicari hartanya si karun. Tapi gara-gara kebanyakan harta tersebut, akhirnya malah dia berbuat kerusakan di muka bumi. Pelitnya luar biasa. Gak mau mengakui bahwa ini adalah karunia dari Allah. Dia merasa ini semua adalah hasil dari kecerdasan dia dalam mengolah harta, dalam berbisnis. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala, andaikan Allah meluaskan tanpa batas rizki para hambanya, niscaya mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Tapi Allah itu menurunkan rizkinya dengan kadar yang dikehendakinya. Sinten Allah. Bukan kadar yang dikehendaki kita. Nek kadar yang kita kehendaki akeh apa sedikit? Yang pengen sedikit angkat tangan. Gak ada. Jadi kan disuruh milih digaji 5 juta apa 1 juta? 5. Suruh milih 5 juta apa 10 juta? 10 apa 100? 100 apa? Apa semiliar? Semiliar apa setriliun? Tidak ada. Mesti pengennya banyak. Tapi itu sumber kerusakan. Walakin yunazzil biqadarin ma yasha. Allah itu membagi rezeki sesuai dengan kadar yang dikehendakinya. Bukan karena Allah enggak punya. Lah wong isi bumi ini semuanya miliknya siapa? Allah. Bukan karena Allah enggak punya. Sehingga Allah membagi sesuai dengan kehendaknya, bukan. Tapi karena Allah tahu kalau kebanyakan malah jadi rusak. Terus apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya Allah itu paling ngerti tentang kondisi hambanya. Apa yang terbaik buat hambanya ini? Apakah keluasan rezeki atau kesempitan rezeki? Apakah jabatan atau bukan? Yang paling tahu tentang kondisi hambanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Rabi'an. Su'al Allah azza wa jalla a'zama al-basth wa afdalah wa huwa basth ar-rahmah wal hidayah 'ala al-qalb hatta yastadhi'a bi nur al-iman wa yatakhallas min athar adh-dhunub. Yang keempat. Buah dari mengimani nama Allah al-Qabid dan al-Basit adalah senantiasa memohon keluasan hati. Senantiasa memohon keluasan hati. Entah jenengan masih ingat enggak? Ketika kita menjelaskan pada pertemuan yang lalu Al-Qabid dan Al-Basit, Maha meluaskan dan Maha apa? Menyempitkan. Saat itu kita mengkaji apa yang diluaskan dan apa yang disempitkan. Masih ingat enggak? Apa aja? Rizki, terus umur, terus hati. ilmu. Dari sekian apa yang diluaskan dan disempitkan ini, yang paling berharga adalah keluasan hati. Tapi malah itu yang paling jarang. Yang paling jarang kita mohon kepada Allah. Kalau keluasan rizki, jenengan mohon apa mboten? Oh, saben dina, Ustaz. Ya. Tapi keluasan hati. Ustaz, keluasan hati siapa, Ustaz? Keluasan hati itulah hidayah. Napa? Hidayah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbishrah li sadri. Apa artinya? Ya Allah, luaskanlah dadaku. Dadaku itu maksudnya apa? Hatiku. Karena hati tempatnya di dalam dada. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Luaskanlah hatiku. Tenangkanlah jiwaku. Dengan apa? Ya dengan hidayah. Ya dengan ibadah. Ya dengan keimanan. Ya dengan amal soleh. Yang bisa membuat hati kita lapang itu ya cuma ibadah. Gak jaminan orang rizkinya luas, hatinya tenang, gak jaminan. Belum tentu orang yang kaya raya dia itu akan bahagia, belum tentu. Makanya tidak sedikit orang yang kaya raya mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ada yang bunuh dirinya pakai nopo? Pistol. Ada yang bunuh dirinya minum racun. Ada yang bunuh dirinya gantung diri. Ada yang bunuh dirinya lompat ke sungai dari jembatan yang sangat tinggi. Itu bukti nyata, bukti real bahwa belum tentu orang yang rizkinya luas itu hatinya tenang. Dan belum tentu juga orang yang menduduki jabatan paling tinggi hatinya tenang. Belum tentu. Apalagi kalau jabatan itu didapatkan dengan cara yang tidak benar. Dengan cara yang curang. Dengan makar. Gak akan tenang hidupnya. Satu-satunya yang akan membuat hati tenang adalah kelapangan hati. Keluasan jiwa. Dan itu didapatkan dengan hidayah. Maka jangan pernah kita melewatkan meminta kepada Allah kelapangan hati. Kalau hatinya sudah lapang, walaupun dalam kondisi susah pun tetap bisa bahagia. Karena dia selalu berpikir positif. Positive thinking. Selalu berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Rizkinya lagi sempit. Oh, ini ujian dari Allah. Anaknya lagi sakit. Oh, ini ujian dari Allah. Jadi tetap bisa apa? Senyum. Tetap bisa senyum. Kalau orang yang lapang hati, yang hatinya tidak lapang, hatinya sempit, sebanyak apapun hartanya, yo tetap kalau ketemu orang cemberut. Kenang apa? Bukti utangi. Jadi apa manfaatnya rezeki yang luas kalau misalnya dia gak bisa berbagi sama orang lain? Ini adalah yang keempat. Yang kelima, khamisan, al-imanu bi'anna kulla ma yasduru anillahi azza wa jalla min basti wa qab min bastin wa qabdin falahul hikmatul balighatu fih ولا يعني بسطه سبحانه على احد من خلقه في شيء من الدنيا ورضاه على المبسوط عن المبسوط له كما لا يعني ايضا قبضه سبحانه عن احد من خلقه في شيء من الدنيا سخطه عليه ومقته له كلا بل قد يدل ذلك على العكس اذ ان الله عز وجل يضيق على بعض اوليائه رحمه بهم ولطفا wa yuwassi'u wa yabsutu 'ala a'da'ihi imla'an lahum wasidraja. Yang kelima, memahami kemahabijaksanaan Allah. Apa yang kelima? Memahami kemahabijaksanaan Allah. Tadi kita sudah sampaikan bahwa Allah itu membagi-bagi rezeki berdasarkan apa? Kehendaknya dan kebijaksanaannya. Jadi jangan buru-buru kita menilai ada orang si A rezekinya luas, oh Allah senang sama si A. Sebaliknya kita melihat si B rezekinya apa? Sempit, berarti Allah gak suka sama si B. Belum tentu. Belum tentu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala itu, kalau urusan dunia, harta, itu Allah berikan kepada siapapun. Yang dia sukai maupun yang tidak dia sukai. Innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Wa la yu'til imana illa man yuhib. Sesungguhnya Allah itu akan memberikan harta dunia kepada siapapun. Enggak peduli dia beriman atau tidak beriman, apakah dia dicintai atau tidak dicintai, Allah enggak peduli. Kenapa enggak peduli? Kenapa enggak peduli? Karena tidak ada harganya di sisi Allah. Karena harta dunia itu di sisi Allah enggak ada harganya. Maka Allah berikan kepada siapapun. Lau kanat ad-dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah. Andaikan dunia itu di sisi Allah lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Dunia seisinya itu di hadapan Allah tidak lebih berharga daripada sayap seekor nyamuk. Bukan nyamuknya, apanya? Sayap. Ada lemut. Jangan buruk. Gratis, gratis. Mau? Kenapa? Remeh, hina. Sehingga Allah berikan kepada siapa? Walakin la yu'til imana illa man yuhib. Tapi urusan iman, hidayah, hanya akan diberikan kepada orang yang dicintainya saja. Kenapa? Apa? Kebalikannya tadi. Kenapa? Karena iman sesuatu yang berharga. Iman itu sesuatu yang mahal. Makanya yang diberi hanya manusia-manusia pilihan. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Kita sampai sini nih hidayah bukan? Hidayah. Udah aja kapok. Ngaji kapok. Kita sampai sini nih dapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini gak diberikan kepada sembarang orang. Pahami kemahabijaksanaan Allah. Apa kata beliau di sini? La ya'ni bastuhu subhanahu ala ahadin min khalqihi fi syai'in min ad-dunya ridahu 'anil mabsuti lahu. Belum tentu ada orang yang dikasih rezeki banyak sama Allah itu tandanya Allah ridho sama dia, belum tentu. Sebaliknya, kama la ya'ni aidan qabduhu subhanahu 'an ahadin min khalqihi fi syai'in min ad-dunya sukhtuhu 'alaihi wa maqtuhu lahu. Dan belum tentu juga ketika ada hambanya yang rizkinya disempitkan sama Allah, Allah itu pasti marah sama dia. Belum tentu. Tidak sedikit di antara para nabi dan rasul yang hidupnya susah secara ekonomi. Secara ekonomi. Nabi SAW kadang mengalami rizki banyak, kadang juga mengalami rizki sedikit. Kan saya sudah sering sampaikan Nabi SAW itu berapa purnama dapurnya tidak ngebul. Karena enggak ada yang dimasak. Sehingga yang dikonsumsi oleh Rasulullah SAW, istri dan anak-anaknya itu hanya kurma dan air putih selama 3 purnama. Siapa sih yang tahu kayak gue? Siapa yang pernah seperti itu? Angkat tangan. Ising jadi berasnya lagi pada larang. Ya. Pernah jenengan cuma makan kurma sama minum air putih? Pernah? Apa ram jajan kau Ramadan? Ya. Berarti kesempitan rezeki yang kita alami itu enggak ada apa-apanya dibandingkan kesempitan rezeki yang dialami oleh Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia, yang paling dicintai sama Allah SWT. Ketika Rasulullah rezekinya sempit selama 3 purnama ini, Allah marah? Itu tandanya Allah marah sama beliau? Enggak. Wong beliau manusia yang paling dicintai kok sama Allah di muka bumi. Kok bisa-bisanya lagi marah sama Rasulullah SAW kemudian diwujudkan dengan kesempitan rezeki? Enggak. Justru itu adalah cara Allah mengangkat derajat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ketika kita disempitkan rezekinya itu, jangan suudzon. Jangan apa? Suudzon. Apa suudzon? Berprasangka buruk kepada Allah. Yang wis sholat, wis hijrah, wis ngaji, rezekine kayak gini baik seret payo. Biyen pas urung hijrah malah lancar rezekine. Pas esi jadi preman malah duitnya gampang, sikit tobat malah jadi angel, jadi preman maning apa ya. Jangan suudzon kepada Allah azza wajalla. Itu salah satu cara mengangkat derajat kita. Salah satu cara Allah untuk memuliakan kita. Yang terakhir, yang keenam. Sadisan, al-hadharu min isti'mali ma basatallahu azza wa jalla min ar-rizqi wa ghairihi fi ma'asi, bal al-wajibu syukrullah azza wa jalla ala dhalika bil qalbi wal lisan wal a'mal. Yang keenam, yang terakhir, tidak menggunakan rizki Allah untuk maksiat. Kenapa? Tidak menggunakan rizki Allah untuk maksiat. Karena rizki dari Allah adalah bagian dari keluasan yang Allah berikan. Allah sudah meluaskan rizki kita. Harusnya keluasan rizki itu dibalas dengan apa? Syukur. Bukan dibalas dengan kufur. Rizki berupa mata, rizki berupa telinga, rizki berupa mulut, rizki berupa perut, rizki berupa harta, rizki berupa kendaraan, rizki berupa tubuh yang sehat, rizki berupa rumah. Setelah kita dikasih semuanya ini, kemudian mata kita digunakan untuk jelalatan, telinga kita digunakan untuk mendengarkan musik, mulut kita digunakan untuk menghibah, menggunjing orang lain, harta kita digunakan untuk beli nomor buat judi, rumah kita digunakan untuk berbuat maksiat, kumpul-kumpul, mabok-mabokan. Apakah begitu cara kita bersyukur kepada Allah, menyikapi, berterima kasih kepada Allah, menyikapi keluaskan rizki yang Allah berikan kepada kita? Sangat mungkin orang yang seperti ini nanti rizkinya akan dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bersyukur menggunakan rizki Allah itu untuk ibadah, maka nikmatnya akan ditambah. La in syakartu la azidannakum. Kalau kalian syukur, niscaya aku akan tambah rizki itu kepadamu. Wala in kafartum. Tapi kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya siksaanku itu sangat pedih. Alhamdulillah, kita bisa menyelesaikan 6 poin buah manis mengimani nama Allah Al-Qabid dan Al-Basit. Bagi jamaah yang ingin berpartisipasi dalam pengadaan buka puasa di Masjid Manarul Ilmi, silakan bisa mendaftarkan di panitia di lantai 1 di pintu keluar ikhwan dan akhwat. Dan juga bagi para peserta sehati yang sudah bisa yang sudah mengambil kotak, silakan bisa mengumpulkannya, atau kalau minta dijemput silakan menghubungi nomor admin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.